menghalangimu, wahai Jibril, kata Nabi, untuk mengunjungi kami, untuk datang kepadaku lebih sering. Lebih sering daripada selama ini engkau mengunjungiku. Ya, mungkin kalau di rata-rata Jibril datang dua kali atau tiga kali per bulan, Nabi ingin dari itu, 4 kali atau 5 kali. Ya, menunjukkan bahwa Nabi cinta kepada Jibril. Nabi cinta kepada Jibril. Dan wajib bagi kita cinta kepada Jibril. Hanya orang-orang Yahudi yang benci kepada Jibril. Ya, maka ketika Abdullah bin Salam, mantan Yahudi masuk Islam, mendengar nama Jibril disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Abdullah bin Salam mengatakan dia adalah musuhnya orang-orang Yahudi. Ya, kita cinta kepada Jibril, Nabi cinta kepada Jibril dan ingin dikunjungi lebih sering. Fa nazala. Lalu turun ayat. Jadi yang menjawab ayat, bukan Jibril. Ini menunjukkan bahwa Jibril menyampaikan hanya wahyu. Jibril tidak menambah, tidak mengurang. Yang disampaikan hanyalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Apa wahyu yang dimaksud? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi. Jibril, ucapan Jibril tetapi dalam bentuk ayat. Kami tidak turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Ya. Ini ucapan Jibril, tetapi dalam bentuk ayat. Artinya Allah tidak izinkan Jibril untuk menjawab, tapi Allah yang akan menjawab. Tentu jawaban dari Allah itu harus jawaban dari Jibril. Karena tidak mungkin ada utusan berbeda ucapan dengan yang mengutus. Pasti satu ucapan. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun, kami tidak datang kepadamu kecuali atas perintah Tuhan. Tidak mungkin kehendak kami. Terserah Allah. Mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, mau tiga tahun tidak turun wahyu, bagaimana awal-awal kenabian? Tidak seperti akhir-akhir kenabian, menjelang Nabi wafat itu wahyu seperti hujan gerimis. Seolah setiap hari turun wahyu. Tapi di awal kenabian lama sekali, beberapa tahun baru turun ayat kedua, ya, wahyu kedua kali. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Baginya, bagi Allah, apa yang ada di hadapan kami dan apa yang ada di belakang kami, wa ma baina dzalik, dan yang ada di antara keduanya, artinya di hadapan, di belakang dan di tengah-tengah, semuanya adalah lahu, milik Allah, kepunyaan Allah. Rawahu al-Bukhari hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Fikrul hadis yang pertama, mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Rasul cinta kepada Jibril, Jibril cinta kepada Rasul, dan itulah kecintaan karena Allah. Li annahu yuhmal ma'ahu khabar sama. Karena dengan Jibril lah datang membawa khabar dari langit. Ya, tidak ada khabar dari langit. Menunjukkan bahwa khabar dari langit berarti khabar dari Allah. Karena Allah berada di langit. Tidak syak lagi, tidak ada khilaf badan ulama dari yang dulu sampai hari ini. Dan sampai akhir zaman, ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sepakat semua menyatakan bahwa Allah berada di langit. Yang dimaksud di atas langit, di atas kursi, yaitu di arsy. Ya. khabar dari Allah ini tidak mungkin datang kecuali lewat Jibril. Maka siapa yang menyatakan, mengaku, menerima khabar dari langit tapi tanpa perantara Jibril, maka dusta, kadzab, bohong atas nama Allah dan Rasul. Ya, tidak ada khabar dari langit kecuali Jibril yang membawa. Tidak mungkin yang lain. Ya. Bagaimana kalau hari ini ada orang mengatakan, tadi malam saya didatangi Jibril, mendapat wahyu, maka kita tolak. Karena ketika Nabi wafat, wahyu telah putus. Bagaimana tiga hadis yang lalu, ya, empat hadis yang lalu, ya. Ummu Aiman menangis, menyadari karena wahyu telah putus. Maka Abu Bakar, Umar ikut menangis. Ya, Nabi wafat, wahyu putus. Tidak mungkin ada wahyu lagi. Yang kedua, istihbabu istibqa'i ziyaratil ikhwa fillah wa da'watihim liziyarah, disukai, disunnahkan untuk menganggap lambat ziarahnya seorang ikhwan itu. Kenapa lambat? Ya. Kenapa lambat? Kenapa baru datang? Kenapa lama sekali tidak datang? Ya, jangan dibalik. Oh, udah datang lagi. Ya, datang kemarin baru datang. Nah, enggak, balik. Menganggap lambat, jangan menganggap cepat. Ya. Walaupun barangkali memang dirasa oleh kita terlalu sering. Ya, tapi sunnah bagi kita untuk menganggap dia itu tidak sering. Gitu ya. Ini disunah. Ya, jadi antara sesama muslim ikhwah fillah ini merasa kurang diziarahi oleh saudara. Ya, dan meminta agar saudara kita berziarah datang. Ini disunahkan. Ya, meminta, meminta dikunjungi. Ya. Adapun ketika dikunjungi dan dia menolak, artinya tidak mau menemui tamu tersebut, maka ini hak si tuan rumah, berhak. Tuan rumah berhak menemui tamunya dan berhak tidak menemui tamunya. Ya, berhak siapapun dia. Jadi, maka wajib bagi kita ketika akan berziarah, bertamu, minta izin. Minta izin dengan salam. Salam jangan lebih dari 3 kali. Ya. Assalamualaikum. Diulang lagi. Assalamualaikum. Diulang lagi. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban, disunahkan pulang. Ya. Tidak perlu menduga-duga, oh enggak dengar kali, oh lebih kencang lagi, atau urat-urat tentunya. Ah, ini tidak disunahkan. Ya, ketika 3 kali tidak terdengar, maka tidak ada urusan bagi kita untuk bertanya, barangkali dia enggak dengar. Sebab dia dengar, enggak keluar, itu pun hak dia. Hak si tuan rumah. Gitu ya. Maka kita lihat, para sahabat datang kepada Nabi, dan Nabi juga datang kepada beberapa sahabat, sahabat berdatang kepada sahabat yang lain, selalu dengan izin. Ya, selalu dengan izin. Kalau ada undangan, jamuan makan, maka bukan izin lagi, harus ada undangan. Yang diundang siapa? Yang tidak diundang, haram untuk datang. Yang diundang, haram tidak datang. Berarti wajib datang. Ya. Yang ketiga, jawabu istifsar muslim min akhihi muslim an sababi ta'khuri an, dibolehkannya seorang muslim bertanya kepada saudaranya sesama muslim kenapa terlambat datang. Nah, boleh. Kenapa terlambat zakat? Ya. Kenapa tidak sering datang? Boleh. Ya. Li'anna fihi 'alamatul mahabbah. Karena hal ini menunjukkan tanda-tanda kecintaan. Nah, cinta untuk orang yang cinta kepada si fulan, maka dia ingin si fulan datang, dia senang si fulan itu datang ke rumahnya. Apalagi si fulan ini besar di mata kita. Mungkin atasan kita, mungkin orang yang sangat kita segani, orang yang sangat berjasa pada kita, tentu kita senang ketika dia datang kepada kita. Nah, oleh karena itu, sebaliknya tidak disukai. Ya. Bertanya kenapa sering datang. Bertanya kenapa terlambat, kenapa tidak sering datang. Ini yang ditanyakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Gitu. Kenapa engkau tidak lebih sering lagi mengunjungi kami? Nabi tidak mengatakan kenapa engkau terlalu sering datang kemari. Nah, maka pertanyaan seperti ini hindari. Ya. Yang terakhir, al-malaikatu la tatasarrafu wa la tatanazzalu illa bi amrillah. Para malaikat itu tidak akan bergerak, tidak akan turun kecuali dengan perintah Allah. Ya, para malaikat melakukan segala sesuatu atas perintah Allah. Maka perbuatan malaikat apapun bentuknya itulah ketaatan mereka kepada Allah. Ya, memukul orang antara kedua telinga. Ya, sadiskan soal kedua telinga seorang berarti di sini dipukul. Ya, oleh malaikat. Ini bentuk ketaatan kepada Allah karena Allah yang memerintahkan seperti itu. Ya, menyiksa orang di jahannam, ghiladun shidad, para malaikat yang keras, yang bengis, yang kejam. Ini mereka dalam rangka taat kepada Allah. Ya, untuk ketaatannya sama. Oleh karena itu, sama dengan kita, apapun perbuatan kita, ketika dalam rangka taat kepada Allah, maka itu adalah paham. Apapun bentuknya. Kadang bentuknya sholat, kadang bentuknya puasa, kadang bentuknya cari nafkah, kadang bentuknya bunuh orang. Ya, bunuh orang. Dalam peperangan, lawan orang kafir, kita enggak bunuh, berduh. Ya, siang sekali ini ganteng-ganteng, saya bunuh, ya. Enggak bunuh. Mau ganteng, mau apa, ini orang kafir, berada di hadapan kita, menghalangi dakwah Islam, kita bunuh. Kita bang. Nah, maka ketaatan kepada Allah mutlak. Tidak boleh dipikirkan, ini benar atau salah, ini baik atau buruk. Ya, seluruh ketaatan adalah baik. Tidak boleh minta izin kepada akal kita untuk mengatakan ini baik atau buruk. Ya, semua perintah Allah pasti baik dan wajib kita mentaati. Ya, kita teruskan 366. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "La tusahib illa mu'minan." Jangan engkau berteman, bersahib, kecuali seorang mukmin. Apakah ini mutlak? Tidak. Ya, karena dalam hal muamalah dicontohkan oleh Nabi, Nabi bermuamalah, berjual beli dengan orang Yahudi yang jelas bukan mukmin. Ya, tapi yang dimaksud di sini sahib. Ya, teman dekat, saling mencintai. Ya, yang tentu karena Allah. Nah, ini jangan dari orang Nasoro, Buddha, Hindu dan sebagainya. Sebatas hubungan bisnis, ya, silakan. Hubungan kerja, silakan. Tetapi menjadi sahib. Karena di sini dikatakan la tusahib. Ya, bukan la tu'amil. Jangan kalian bermuamalah, enggak. La tusahib. Jangan kalian bersahib. Maka teman akrab kita seharusnya orang-orang muslim. Orang-orang yang beriman. Lebih butuh orang-orang beriman yang tentu iman dengan benar. Tidak syirik. Karena akan kembali kepada hadis yang kita baca beberapa kesempatan yang lalu menyangkut tentang sholat mayat. Ya, sebab kita yang menyolati mayat kita itu orang-orang musyrik, maka tidak akan bermanfaat. Yang akan bermanfaat apabila yang menyolati kita adalah orang-orang yang bertauhid. Maka nikmat apabila teman dekat kita adalah orang-orang yang bertauhid. La illa mu'minan. Jangan engkau bertauhid teman dekat kecuali orang-orang mukmin. Wa la ya'kul ta'amaka illa safiyyan. Dan jangan sampai memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini yang dimaksud afdhaliyah. Ya. Tentu tidak dimaksudkan bahwa ada orang jarang sholat. Ya, jarang sholat tentu tidak bisa disebut orang bertakwa, karena dia meninggalkan perintah. Ya, tapi dia kelaparan, tapi dia butuh pertolongan. Kita tidak kasih makan, enggak. Tetap kita bantu. Apa yang dimaksud di sini? Memakan yang sifatnya hadiah, yang sifatnya penghormatan. Ya, kita bagaimana kebiasaan para sahabat mengundang makan, mengundang makan. Nah, siapa yang kita undang makan? Orang-orang yang bertakwa. Kan sering diantara kita yang diundang siapa? Teman-teman kantornya, teman-teman bisnisnya, mau sholat atau tidak, menutup aurat atau tidak, nggak peduli, menyenangkan mereka, terutama di hari-hari tertentu, hari ulang tahunnya, hari ini, hari itu. Hari ini jangan. Ini menghormati orang-orang yang tidak bertakwa. Mengundang orang makan perbuatan yang mulia. Tapi siapa yang kita undang? Orang-orang yang bertakwa. Ya, karena dikatakan wala ya'kul ta'amak, jangan sampai memakan makananmu illa sakiyun, kecuali orang yang bertakwa. Yang bertakwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah yang apa? Yang wajib. Ya. Jadi untuk bertakwa tidak harus sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, ya. Sholat lima waktu. Untuk bertakwa tidak harus disyaratkan dia puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud dan seterusnya. Yang penting dia sholat, yang penting dia puasa Ramadan. Ya, melaksanakan perintahnya. Menjauhi yang ya rawahu Abu Daud dan Tirmizi isnadin la ba'd bi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang la ba'd. Sanadnya la ba'd. Ya, artinya tidak mengandung unsur-unsur kedzaifan. Ya. Bahkan Ibnu Hibban memasukkan dalam kitab Sahih beliau. Ya. Karena selain Sahih Bukhari, selain Sahih Muslim, ada kitab Sahih Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Tetapi dua kitab Sahih ini yang bukan Bukhari dan Muslim, para ulama mengatakan banyak tafsir, banyak hal-hal yang dimudahkan, ya, bermudah-mudah mensahihkan hadis, tidak seperti Imam Bukhari dan Muslim. Syaratnya ketat, terutama Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari mensyaratkan sanad bersambung itu kalau perawi itu bertemu, ya, si A dan si B ini bertemu. Adapun Imam Muslim mengatakan nggak bertemu nggak apa-apa, yang penting sezaman. Ya. Imam Bukhari lebih. Dan sesali mengatakan wahada usna di hasan. Sanad dari sini adalah hasan. Ya, hadis hasan adalah hadis yang tidak sahih, tetapi tidak baik. Bisa dijadikan hujjah. Apa nama ini setelah Imam Az-Zuhri. Ada pun sebelum beliau hadis hanya dibagi dua, sah atau tidak sah. Sah atau tidak sah. Sah berarti dari Nabi, tidak sah, bukan dari Nabi. Setelah zaman Imam At-Tirmidzi, murid terbaik dari Imam Bukhari, ada hasan, ada hasan sahih dan seterusnya. Ya. Maka kalau dikatakan bahwa hadzal hadis laisa bisahih, hadis ini tidak sahih. Pasti dhaif? Belum tentu. Belum tentu. Bisa hasan. Hasan kan bisa dijadikan hujjah. Tetapi kalau dikatakan hadzal hadis la yasih, hadis ini tidak sah, maka pasti dhaif atau maudhu. Itu hadis yang pertama. النهي عن صحبة الكفار والفجار ومودتهم. Larangan berteman dekat dan termasuk berkasih sayang kepada orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Tentu di luar kita. Kalau di dalam kita, maka tidak sanggup kita menghilangkan. Misal, bapak kita kafir. Ya, begini. Bapak kita Kristen misalnya. Apakah kita bisa menghilangkan kecintaan kita kepada bapak? Tentu tidak bisa. Bagaimana seorang anak bisa menghilangkan rasa cintanya kepada bapak, rasa cintanya kepada ibu? Tentu tidak bisa. Perhatian itu. Ini cinta yang fitrah. Maka bapaknya sakit, dibawa ke rumah sakit. Bapaknya butuh sesuatu, ya, ingin makan sesuatu yang kesukaan dia, kita carikan. Tidak apa, walaupun dia Kristen. Walaupun dia juga hidup, tidak masalah. Karena dia fitrah. Manusia tidak sanggup melawan fitrah. Ya. Nah, ini masih di dalam batas. Adapun bapaknya minta kita nganterin ke gereja, enggak boleh. Ini sudah di luar batas. Tidak boleh. Ya. Adapun yang bukan bapak, bukan ibu, ya, hanya kenal begitu saja, kemudian saling mencintai, ya, menjadi sahabat dekat, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Ada apa-apa manggil dia, ada masalah curhat sama dia, jangan, ya, tentu akan terbawa sama dia. Dia akan memberikan usulan, memberikan solusi yang tentu membawa agama dia, membawa agama kemukuran. Ya, ini tidak boleh. Oh. Yang kedua, al-amru bimulazamatil adhiya al-awliya wa muqalatuhum. Perintah untuk mulazamah terus bersama orang-orang yang takwa, yang benar-benar takwa, dan ikhtilat bersama mereka. Ya, bertampur bersama mereka orang-orang yang bertakwa dan sempurna ketakwaan. Terus, ya. Kalau kita datang ke masjid, datang ke majlis ilmu, datang ke majlis sunnah, insyaallah hal seperti ini akan terjadi otomatis. Ya. Tapi kalau kita jarang ke masjid, jarang ke majlis ilmu, yang kita temui teman-teman bisnis, rekan-rekan kerja, yang tentu campur aduk, ya, antara orang baik dengan orang yang buruk. Ya. Maka untuk bisa mengamalkan kaidah ini adalah kita datang ke masjid, kita datang ke majlis ilmu, insyaallah terus bermulazamah bersama orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, al-aklu min baitis sariyah jaiz. Makan di rumah teman itu boleh. Ya, jadi tidak terlarang. Ya, tidak terlarang. Apalagi disediakan dan itu merupakan temuan, maka ini buruk, tidak terlarang. Tentu ini tidak terhindar kita bertemu dengan istrinya, ya, ngobrol dengan istrinya. Hal seperti ini tidak bisa dihindari sebagaimana di zaman sahabat. Ya, maka kalau harus dengan hijab padahal sudah pakai jilbab, ini bagian dari wudu berlebihan. Ya, karena perempuan yang pakai jilbab berarti dia sudah berhijab. Ya, perempuan yang berhijab belum tentu pakai jilbab. ya, berhijab belum tentu pakai jilbab. Dia pakai rok mini, pakai kaos singlet, ya, perempuan, ya. Ada laki-laki datang, dia nggak pakai jilbab, ya, tetapi sembunyi di balik triplek. Nah, ini berhijab atau tidak? Berhijab walaupun masih pakai celana pendek misalnya. Tidak pakai jilbab, tetapi dia berhijab. Jadi berhijab intinya bagaimana agar auratnya tidak dilihat oleh laki-laki. Ya. Kata itu tidak perlu sudah pakai jilbab, kemudian masih pakai burdeng. Ya. Kecuali belum pakai jilbab. Ya. Yang terakhir, an-nahyu an ikrami ahli dzuhur wal fajr wa ida'i jamil ilaihim wal infaq ilaihim, larangan memuliakan orang-orang yang tidak baik. Seperti tadi, kita muliakan kan teman kita karena akrab, karena teman lama, karena bisnis kita sukses gara-gara dia dan sebagainya, kita muliakan. Kita muliakan padahal dia tidak pernah sholat, padahal peminum khamr, padahal berzina, ini jangan. Ya, ikrami ahli su, memuliakan orang-orang buruk, orang-orang yang tidak baik. Ya, termasuk infak kepada mereka. Dalam arti tidak ada unsur dakwah. Kalau ada unsur dakwah, tentu ini baik. Ya, agar dia mau sholat, agar dia mau berhenti dari khamr judi, kita dakwahi lewat sedekah, tentu ini ya. 367 wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini qalil. Seseorang berada pada agama temannya. Jadi orang itu agamanya tergantung kepada teman dekatnya, qalil. Itu istilah qalil di sini adalah secara bahasa. Bukan qalil secara syar'i. Karena qalil secara syar'i, maka Nabi saja tidak boleh punya qalil. Ya, karena Nabi sudah takikat qalilnya dengan Allah. Kalau seandainya aku boleh mengambil qalil, maka aku ambil Abu Bakar. Ini tidak boleh. Ya, tentu qalil yang dimaksud sini secara lugawi, secara bahasa, bukan secara syar'i. Kalau secara syar'i enggak ada qalil kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Selain dua orang ini tidak ada qalil. Qalilullah, qalilur rahman. Ya. Nah, maka satu dengan yang lain disebut qalil tidak boleh kalau secara syar'i. Ini bahasa ini memperkuat pendapat ulama yang mengatakan bahwa Umar mengatakan hadis ni'matu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah, ya, maka ulama mengatakan ini bid'ah secara bahasa. Ini bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara syar'i enggak mungkin. Tidak mungkin seorang Umar Al-Faruq Ibn Khaldun, ya, Amirul Mukminin, yang kalau ada Nabi lagi dia menjadi Nabi, tidak faham bid'ah, dikiranya ada bid'ah yang baik, bid'ah hasan, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Ya, dan ucapan Umar ini tidak ada yang mengingkari. Berarti para sahabat juga menyetujui ucapan Umar bahwa sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tapi bid'ah secara bahasa. Ya, karena sebelum Nabi lahir, sebelum syariat Islam ini ada, dalam bahasa Arab sudah ada kata-kata bid'ah dulu. Tentu tidak. Bid'ah, syariah, manhaj, sudah ada itu semua bahasa Arab. Nah, secara bahasa. Secara bahasa. Bagaimana qalil ini? Secara bahasa. Adapun secara syar'i, bid'ah itu dolala, kulun dolala itu bintah. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Bagaimana semua bid'ah sesat di neraka? Umar mengatakan ini sebagai bid'ah. Nah, tentu sekali lagi maksud Umar bid'ah secara bahasa. Apa yang dimaksud bid'ah secara bahasa? Itu segala sesuatu yang tadinya belum ada itu namanya bid'ah. Apa? buka telepon itu pakai kabel. Ini kok pertama kali dia lihat telepon nggak pakai kabel? Ya, handphone bisa lihat handphone pertama kali kok bisa nelpon? Ya, apa kata mereka? Hadhihi bid'ah. Ini bid'ah ini. Ya, secara bahasa. Adapun secara syar'i khusus dalam masalah wudu, sholat, zikir, wirid, mimbar dzikir, mimbar dzikir, malah kita lihat. Hanya itu yang ada bid'ah secara syar'i. Ini qalil. Al-Qur'an ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung dengan teman dekatnya. Ya, sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, ya. Kenapa dia akhirnya jadi rajin ta'lim? Oh, temannya dia. Kenapa dia akhirnya rajin salat jamaah? Oh, dekat sama dia. Ya. Kenapa dia akhirnya jadi penjudi? Oh, dekat sama dia. Nah, yang seperti ini kita dapat. Surah Al-Qur'an. Ya, terbukti kebenaran sabda Rasulullah SAW. Seseorang agamanya tergantung dengan teman dekatnya. Maka jangan sekali-kali melawan hadis ini. Ya, dengan kesombongannya saya bisa mempengaruhi. Saya tidak akan terpengaruh. Ya, saya akan mempengaruhi. Itu prinsip hidup saya. Bukan. Ya, saya enggak mungkin terpengaruh, saya enggak mau terpengaruh. Saya akan mempengaruhi. Ya. Bagaimana orang-orang hizbiyyin harafiyyin? Mereka mengatakan dengan saya masuk parlemen, saya akan mempengaruhi dakwah di parlemen. Ya, kami tidak akan terpengaruh, kami yang akan mempengaruhi agar orang-orang parlemen kenal sunnah, ya, memanjangkan jenggot, tidak isbal salat berjamaah, ya. Nah, itu ucapan mereka. Di awal-awal pendirian Partai Islam, hari ini yang kita saksikan, jenggotnya pada dipotong, ya, celananya pada diturun, setelah jamaah nanti lagi meeting, rapat komisi dan seterusnya. Mereka bukan tadhyir, mereka bukan mengadakan perubahan, malah tadhyir, mereka sendiri yang berubah. Tidak gampang. Lihat para imam. Tidak seperti itu. Mereka tidak berdakwah dengan masuk ke komplek pelacuran, komplek perjudian. Tidak ada manhaj dakwah para imam seperti ini. Karena mereka tidak kuat. Mereka tidak mengklaim dirinya, saya pasti kuat karena saya imam, karena saya hafal Al-Quran, karena saya paham Sahih Bukhari Muslim. Tidak. Ya, maka kita ikuti jalan dakwah para imam. Ya, dakwahlah dengan tidak mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Tidak dapat datang ke komplek pelacuran mendakwahkan tentang haramnya. Ini bukan dakwah. Ya, campur aduk dengan pelacur, bagaimana? Ini bukan dakwah. Contoh kemarin lihat Imam Ahmad. Kurang apa Imam Ahmad? Siapa yang tidak tikoh, yang tidak percaya dengan Imam Ahmad? Tapi Imam Ahmad memohon kepada Allah, ya Allah, jangan temukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ya Allah, jangan temukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Lihat, Imam Ahmad tidak sombong. Ya, mana itu Al-Ma'mun? Ya, oh, saya dakwah, saya kematul hujjah. Biar tobat dia, ya, biar dengar hujjah dari saya. Enggak, Imam Ahmad tidak sombong seperti ini. Ya, takut nanti terpengaruh karena ada Khalifah. Ya, Imam Muhammad berdoa kepada Allah, jangan temukan aku dengan Khalifah Allah. Maka selama di penjara tidak pernah bertemu dengan Khalifah Allah. Sampai Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Ya, diganti dengan Khalifah yang ahli sunnah. Maka tidaklah kalian melihat siapa teman dekat kalian. Nah, siapa teman dekat kita ini harus kita lihat. Ya, jangan asal-asal. Ya, saya mah bergaul tidak pilih-pilih. Ya, yang sholat hayu, yang judi hayu. Ya, kiranya orang seperti ini hebat. Ya, tidak. Nabi tidak menganjurkan seperti ini. Hadis ini ada pembahasan sanad secara panjang. Ya. Pembahasan sanad secara panjang oleh beliau dari hadis ini, karena hadis ini ada perawi jatuh ke derajat dhaif, ya, yaitu suhaib atau otan, ya. Tetapi dengan syahid-syahid yang lain yang dibawakan oleh Syekh, maka beliau mengatakan bahwa hadis ini bisa dijadikan iktibar. Ya, ada riwayat-riwayat lain yang menjadikan hadis ini bisa dijadikan iktibar. Maka beliau mengatakan setelah menjelaskan setengah halaman lebih, wa'ala dhalika fahuwa da'if. Berdasarkan sanad-sanad tersebut, maka hadis ini da'if. Lakinnahu yasruhu lil-i'tibar bi. Akan tetapi ada i'tibar dari hadis ini. Wal hadis bihi hasan. Maka hadis dengan i'tibar-i'tibar yang lain itu, maka hadis di atas hasan dan bisa dikeluarkan fawaidnya. Maka beliau menurunkan 4 buah bawah. Yang pertama, yambagi 'ala al-muslim ikhtiyaru al-asdiqai wa intiqam. Seorang muslim harus memilih-milih dalam hal berteman. Ya, harus milih. Tidak boleh asal-asal. Ya, makanan saja, pakaian saja kita pilih-pilih. Teman tentu lebih baik. Tentu yang maksud teman yang sahib yang dekat. Bukan tetangga. Tetangga tentu tidak bisa pilih-pilih. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa kita pilih-pilih tetangga. Saya ingin punya tetangga yang takwa semua. Gimana caranya? Sulit. Ya. Tidak bisa. Soalnya dia orang kaya. Ayo bikin rumah 20. Ya. Dia tempatin satu. Yang 19. Dia cari orang-orang bertakwa untuk tinggal di situ. Mungkin. Kan tidak semua orang sulit. Ya. Maka yang dimaksud teman, bukan tetangga. Ya, juga bukan saudara. Kan kita enggak bisa bikin saudara kita bertakwa. Dan kita juga tidak bisa menjadikan orang yang bertakwa otomatis jadi saudara kita, family kita, enggak bisa. Ya. Jadi yang dimaksud teman, teman dekat. Ya. Ini harus kita pilih yang bertakwa. Kemudian min hukukil akhawati an-nadhru bi'ainil musawah. Di antara hak-hak persaudaraan itu kita melihat dengan mata persamaan, ya. Jangan sampai kita melihat dengan kacamata kita sendiri. Ya. Saya mau yang begini, saya mau yang begini. Saya mau teman saya itu begini begini begini. Standarnya dia dirinya sendiri, jangan. Ya, serahkan kepada Allah, takwa. Orang bertakwa bisa saja hidungnya pendek, bisa saja kulitnya hitam, bisa saja orangnya pendek, ya. Nah, tentu ya, hal seperti ini tidak mempengaruhi ketakwaan seseorang, ya. Jadi an-nadharu bi'ainil musawah, ya, dengan kacamata yang sama, patokannya sama, apa takwa. Ini kita lihat sebagian orang seperti itu, ya. Kalau dia suka motor gede, nah teman saya. Mau takwa, mau sholat, mau tidak, ya ini jalan. Ya. Yang ketiga, as-sahibu sahib. Teman itu sahib. Sahib ini lahan, ladang. Ya. Falyandur imru'un aina yadha'u qadam. Maka hendaklah dia melihat, hendaklah seseorang itu melihat di mana dia meletakkan telapak kakinya, di lahan mana, di tempat yang seperti apa, yang kering, yang basah, yang licin, yang berbahaya. Li anna istiqadat shubbati la budda ayyadu an tafakkuri. Ya, tidak boleh tidak bahwa mengambil teman ini harus dengan tafakkur. Ya, harus dengan berpikir, memilih dan seterusnya. Karena bahaya tempat kita berpijak saat ini, tempat kita berpijak. Jangan sampai kaki kita berpijak di tanah yang licin, di tanah yang miring dan seterusnya. Maka ini ibarat dari teman yang menggelincirkan kita, menjatuhkan kita. Ya. Yang terakhir, Al-mar'u yahwi dinuhu bi suhbatil mu'minin wa yaqillu bi suhbatil fasikin. Seseorang itu akan kuat agamanya. Seseorang itu akan kuat agamanya. Kalau apa? Kalau dia berteman dekat dengan orang-orang mukmin yang bertakwa tentu. Dan sebaliknya, seseorang itu akan lemah agamanya, akan sedikit agamanya kalau dia berteman dekat dengan orang-orang fasik. Dan ini terjadi. Ini kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apa yang diucapkan oleh orang alim, seorang ahli ilmu, ketika didatangi oleh orang yang telah membunuh 100 orang, ya, 99 tambah 1 ahli ibadah itu, suruh kita, ya, pindahlah ke kampung anda, tinggalkan kampungmu, kampung maksiat. Ini salah satu kesempurnaan taubat, bukan syarat tak taubat. Kalau syarat tak taubat hanya 3, berhenti, menyesal, dan bertekad tidak akan mengulang lagi. Ini syarat mutlak. 3-3-nya harus ada. Kesempurnaan tobat selain 3 ini, maka apa? Mengganti teman, mengganti tempat duduk. Artinya biasa dia duduk-duduk di mana, diganti dengan duduk-duduk di tempat yang menyelamatkan dia. Ya. Maka ahli ilmu ini mengatakan tinggalkan kampung maksiatmu ini. Pergilah ke kampung tak. Karena di sana akan bertemu dengan orang-orang yang tak. Akan membantu agamamu. Ya. Belum sampai ke kampung itu, dia sudah mati. Ya. Belum sampai di kampung itu, dia sudah mati. Maka berselisih malaikat azab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini bagian saya, ini harus diazab. Karena membunuh 100 orang, dosa yang sangat besar. Dan belum sampai ke tempat tujuan taubat. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya, dia mendapatkan rahmat. Karena dia sudah mau bertobat. Ya, berselisih. Maka datanglah malaikat ketiga. Yang lain datanglah Jibril dalam bentuk manusia. Jadi justru manusia yang menengahi dua malaikat ini. Ya, ini diambil dalil. Sebagian ulama mengatakan kemuliaan manusia di atas malaikat. Walaupun dalam hal ini, ya, kata malaikat ini yang berubah jadi manusia ini, jadi hakim ini, ukur jaraknya. Ya, kalau lebih dekat kepada kampung maksiat, berarti dia ahli maksiat. Kalau lebih dekat, ya, titik dia mati itu, lebih dekat ke kampung taat, berarti dia ahli taat. Ya, berarti rahmat. Diukur lebih dekat ke kampung taat. Bedanya cuma sejengkal. Bedanya cuma tentu ini semua sudah diatur oleh Allah. Intinya bahwa Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Ya, walaupun dosa sangat besar. Dosa yang sangat-sangat. Ini juga keluar hukum bahwa si pembunuh apabila dia tidak dikisos, maka hukum kemungkinan diampuni dosanya ada. Pembunuh kan harus dikisos. Orang ini kan tidak dikisos. Ya, tapi diampuni. Ya. Karena apa? Karena tidak memungkinkan. Seperti di kita, tidak memungkinkan di kita. Ada yang berzina, tidak memungkinkan disambung. Ada yang berzina, sudah berkeluarga, tidak mungkin dirajam. Di negeri kita tidak mungkin. Karena tidak diterapkan syariat itu. Apakah ada kemungkinan diampuni? Ada. Bahkan disambung sendiri, tidak benar. Ya, dia datang ke ustaznya atau datang ke temannya, tolong sambungin saya, ya, saya telah berzina, sambung lupa di kamar. Ini dia telah berbuat dosa, ya, karena telah mengambil hak penguasa. Karena tidak boleh ada orang yang mencambuk, memotong tangan pencuri, membunuh si pembunuh, mengumumkan hilal sudah kelihatan. Dan hilal Ramadan sudah kelihatan, hilal Syawal sudah kelihatan, tidak boleh diumumkan kecuali oleh penguasa. Ini hak penguasa. Selain penguasa tidak ber. Termasuk mengumumkan perang, termasuk menyiapkan pasukan perang, tidak boleh dilakukan kecuali oleh penguasa. Ya, kita sholat dulu.